sikini maitavu jaribu kujirekebisha yo yo yo we mama maiga moyo unaumia sana uzuri si zamana maiga tabia nzuri ndio mapenzi Penda sana kipenzi, penda sana, nilisho vya nini tena.